Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita pada pertemuan yang lalu membahas fasal al-awwal, bagian yang pertama, yakni qawaid fi asma'illahi ta'ala. Kaidah-kaidah yang butuh untuk diketahui dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang pertama apa? Kita harus tahu bahwa seluruh nama Allah Ta'ala itu husna, baik dan indah. Apa makna husna? Balighatun fil husni ghayatuhu, sampai pada puncak keindahan. Ya, puncak di sini dari sisi tidak ada yang lebih indah dari nama Allah Ta'ala. Apa sebabnya? Mengapa nama Allah Ta'ala husna? Karena di dalamnya terkandung sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Dalilnya apa? Walillahil asma'ul husna. Hanya milik Allah Ta'ala nama-nama yang indah. Dan di sini disebutkan contoh. Di antara asma'ul husna disebutkan contohnya oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Misalnya, nama Allah Ta'ala Al-Hayyu. Al-Hayyu ini adalah nama Allah Ta'ala yang indah. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih indah dari nama Allah Ta'ala Al-Hayyu. Makhluk hayyun, makhluk itu hidup. Akan tetapi tidak seperti hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? La tusbikuhu al-adam wa la yalhaquha az-zawal. Tidaklah hayah, tidaklah hidup Allah Ta'ala itu didahului oleh ketidakadaan. Dan hidupnya Allah Ta'ala terus menerus tidak ada kebinasaan, tidak ada kematian. Dan hayatullah, hidup Allah Ta'ala itu terkandung pada hidup Allah Ta'ala, mencakup seluruh sifat-sifat yang sempurna. Ya, seluruh sifat Allah Ta'ala yang sempurna, sifat as-sama' wal-basar, sifat al-qayyumiyah, sifat al-ahadiyah, sifat seluruh sifat-sifat yang sempurna itu ada pada apa? Ada pada sifat al-hayat, ada pada sifat hidup. Ya, karena yang hidup itu melakukan perbuatan. Ya. Maka yang tidak hidup maka tidak bersifat. Yang hidup maka dia memiliki sifat-sifat. Ya. Maka seluruh sifat-sifat yang sempurna itu mengikuti apa? Mengikuti sifatul hayah. Mengikuti sifat kehidupan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana hidupnya Allah Ta'ala sempurna, maka seluruh sifat-sifat yang lainnya semuanya juga sempurna. Dan Contoh yang lain adalah sifatul ilm. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, ini adalah nama di antara nama-nama Allah. Allah taala disebut ya Alim. Ya, Alimun ini adalah nama. Dan terkandung di dalamnya sifat sifatul ilm. Sifatul ilm. Ya. Ilm itu sifat bukan nama. Tidak. Allah Ta'ala disebut dengan namanya bukan dengan sifatnya. Ya Alim. Bukan ya ilm, bukan. Ya Alim. Wahai yang memiliki ilmu. Yang memiliki sifatul ilm. Ya, sifatul ilm bagi Allah Ta'ala sifat yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena ilmu Allah Ta'ala itu tidak didahului oleh kejahilan. Dan ilmu Allah Ta'ala tidak tertimpa kelupaan. Tidak ada lupa. Tidak didahului oleh kejahilan dan tidak ada kelupaan. Itu ilmu Allah Ta'ala. Adapun ilmu makhluk, ya demikian. Ilmu makhluk itu apa? Yaitu sebelumnya tidak tahu, didahului oleh kejahilan, dan pasti ada lupa. Sedikit ataupun banyak mesti ada lupanya. Itu ilmunya makhluk. Dan ilmu Allah Ta'ala itu luas, meliputi segala sesuatu. Yaitu apa? Meliputi segala sesuatu baik terkait dengan dirinya. Apa yang diperbuat oleh Allah Ta'ala tahu apa yang akan dia perbuat. Dan terkait dengan perbuatan makhluk, baik itu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Seluruhnya itu berada di pengetahuan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sesuatu yang mustahil pun, kalau itu terjadi, Allah Ta'ala tahu bagaimana kejadiannya. Ya, contohnya apa? Lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata al-anbiya ayat 22. Kalau seandainya di langit dan bumi itu ada Tuhan-Tuhan, Tuhan-Tuhan yang hak ya, selain dari Allah, langit dan bumi itu akan rusak. Adanya Tuhan-Tuhan yang hak selain Allah Ta'ala, apakah mungkin? Tidak mungkin, mustahil. Kalaupun terjadi yang demikian, sesuatu yang mustahil ini, kalau misalnya terjadi, maka langit dan bumi itu akan rusak. Ya, karena apa? Ya, karena masing-masing Tuhan itu memiliki sifat yang sempurna. Ya, maka masing-masing Tuhan itu akan berselisih. Masing-masing Tuhan memiliki kehendak yang kuat, yang tidak terkalahkan. Ya, kalau masing-masing Tuhan seperti itu keadaannya, sempurna semuanya, akan rusak langit dan bumi ini. Tapi nyatanya apa? Tidak ada. Ya. Bagaimana dengan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah di alam ini? Itu semuanya adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Tuhan-Tuhan yang batil, disembah dengan kebatilan. Bukan Tuhan-Tuhan yang hak. Kalau ada Tuhan-Tuhan yang hak selain Allah Ta'ala di muka bumi ini, maka seluruh langit dan bumi itu akan rusak, akan hancur. Kemudian kita lanjutkan. Wa mithalu dzalika, dan contoh dari yang demikian itu, contoh di antara asma'ullah al-husna adalah Ar-Rahman. Nama Allah Ta'ala Ar-Rahman. Ar-Rahman ini adalah nama. Adapun sifat yang terkandung di dalamnya adalah sifatur rahmah. Rahmah atau biasa disebut rahmat. Rahmat itu bukan nama, tapi sifat Allah. Jangan sampai keliru. Ya. Allah Ta'ala tidak dipanggil Ya Rahmah. Tidak. Tapi Allah Ta'ala dipanggil Ya Rahman atau Ya Rahim. Karena rahmat itu adalah sifat Allah. Allah tidak dipanggil dengan sifatnya. Ya. Nama Allah Ta'ala Ar-Rahman ismun min asma'illahi ta'ala adalah nama, satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutadhamminun lirrahmatil kamilati, yang terkandung rahmat yang sempurna. Allati qala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang rahmat Allah Ta'ala, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah itu lebih menyayangi terhadap hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya. Yakni Ummu Sobiyin. Wanita itu adalah anak dari ibu dari anak bayi. Wajadathu fissabi, yang wanita itu mendapati anaknya di fissabi, tawanan. Mendapati anaknya itu pada tawanan-tawanan perang. Fa'akhadathu, lalu wanita itu mengambil anaknya. Wa'alsaqathu, dan wanita itu melengketkan atau merekatkan anak itu di batniha, pada perutnya. Wa arda'athu, dan wanita itu menyusuinya. Ya, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, untuk mendekatkan pemahaman bukan Allah Ta'ala itu sama dengan makhluknya, dan Allah Ta'ala lebih tinggi dari apa yang dimiliki oleh makhluk. Yani tatkala seorang wanita di antara tawanan-tawanan perang itu ada seorang wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita yang dia mencari-cari anak bayinya di antara para tawanan-tawanan. Kemudian wanita itu mendapati anaknya, langsung mendekatkan anak itu kepada perutnya dan menyusuinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, atadhunnuna anna hadhihi tarihatun waladaha finnar, apakah kalian akan menyangka bahwa wanita ini akan melemparkan anak bayinya itu ke api? Qalu la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Enggak mungkin. Ya. Begitu sayangnya seorang ibu terhadap anak, enggak mungkin ibu itu akan mencelakai anaknya. Qala, maka Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah itu lebih penyayang terhadap hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anak bayinya. Allah Ta'ala itu lebih sayang terhadap kita daripada ibu kita sendiri. Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah Ta'ala itu Rahim, Rahman, memiliki sifat rahmah yang sempurna. Masyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu luas. Dikatakan di sini wa mutadhamminun aidan lirahmatil wasi'ati, dan nama Allah Ta'ala Ar-Rahman ini juga terkandung padanya rahmat, sifatur rahmat yang luas. Allati qala Allahu anha, yang Allah Ta'ala berfirman tentang sifatur rahmah itu, wa rahmati, dan rahmatku, wasi'at, meliputi kulla syai', segala sesuatu. Wa qala an du'ail malaikati lil mu'minin, dan Allah berfirman tentang doanya para malaikat terhadap orang-orang mukmin, rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Wahai Rabb kami, Engkau maha luas terhadap segala sesuatu, yaitu rahmat dan ilmu. Rahmat Allah Ta'ala luas, yakni semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan rezeki. Semua yang hidup mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun itu orang-orang kafir, orang-orang kufar, mereka mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terkecuali semuanya, mukmin, kafir, semuanya mendapatkan rahmat Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sifat rahmah kamilah. Dan masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan juga diantara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala al-kamilah adalah Allah tidak menyegerakan azab bagi pelaku kemaksiatan dan para pelaku kezaliman secara langsung. Ini merupakan diantara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melakukan maksiat, hidupnya sejahtera, aman. Orang yang melakukan kezaliman, dia bersenang-senang, hidupnya mewah. Tidak ditimpa oleh musibah. Ya, ini tidak langsung setiap kali orang berbuat maksiat, setiap kali orang berbuat zalim, tidak langsung diberi balasannya oleh Allah Ta'ala. Ini merupakan apa? Rahmat Allah. Karena apa? Kenapa Allah Ta'ala menundanya? Menundanya untuk memberikan kesempatan kepada hamba itu supaya dia mau bertaubat. Yang dengan taubatnya itu dia tidak akan dibalas atas kezaliman, kemaksiatan yang dia perbuat. Setelah berbuat maksiat, yang harusnya diadab dengan kemaksiatannya itu, akan tapi dengan sebab taubat, maka dia dibebaskan dari azab. Ini merupakan apa? Bentuk rahmat Allah Ta'ala. Orang yang berbuat maksiat masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 61, لَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا min dabatin walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab manusia dengan sebab kezaliman mereka. Maksiat itu termasuk kezaliman, mendzalimi dirinya sendiri atau kezaliman terhadap orang lain. Kalau seandainya Allah Ta'ala mengazab manusia dengan sebab kezaliman mereka, niscaya Allah tidak akan meninggalkan di atas muka bumi ini siapapun. Habis semuanya. Tidak tertinggal siapapun di antara makhluk yang hidup di muka bumi ini. Habis. Sudah. Setelah itu tidak ada lagi yang melanjutkan, yang meneruskan kehidupan di dunia. Walakin, akan tetapi yuakhiruhum, Allah menunda, memberikan penundaan terhadap mereka ila ajalin musamma, sampai pada waktu yang ditentukan. Terjadi musibah gempa bumi, terjadi musibah gunung meletus, banjir dan sebagainya, yaitu di antara apa? Balasan Allah Ta'ala terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Akan tetapi enggak langsung diberi penundaan. Ada yang balasannya ditunda dan nanti akan diberikan di akhirat. Ada yang balasannya disegerakan di dunia. Dan ada yang balasannya nanti di akhirat. Ini merupakan apa? Di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan warah inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemarahanku. Walaupun hamba itu kafir atau asi, pelaku maksiat dan sebagainya, yang harusnya Allah Ta'ala itu marah. Marah terhadapnya. Harusnya Allah Ta'ala menghukum dia pada saat itu juga, setelah bermaksiat, setelah melakukan kekafiran. Tapi apa? Rahmat Allah Ta'ala itu mengalahkan kemarahannya. Masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Kemudian wal husnu fi asma'illahi ta'ala, dan keindahan pada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yakunu bi'tibari kulli ismin 'ala infiradihi. Keindahan pada nama-nama Allah Ta'ala itu ada dengan memperhatikan setiap nama-nama secara persendirian. Ya, ini apa maksudnya? Maksudnya nama Allah Subhanahu wa taala satu persatu itu husna. Ya. Al-husn, keindahan pada asmaullah itu ada pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara persendirian. Ya. Ar-Rahman itu husna. Husn. Ar-Rahim, Al-Qawi itu husna. Al-Qadir itu nama Allah Ta'ala Al-Husna. Al-Hakim itu nama Allah Ta'ala Al-Husna. Yaitu satu persatu di antara nama-nama Allah Ta'ala yang 99 itu masing-masingnya itu husna, indah. Balighatun fil husni ghayatuhu, yang sampai pada puncak keindahan. Ya. Kemudian wa yakunu bi'tibari jam'ihi ila ghairihi. Dan juga husna itu dengan memperhatikan pengumpulan satu nama dengan yang lainnya. Fa yahsulu bi jam'il ismi ila al-akhar, maka terjadilah dengan penggabungan satu nama kepada nama yang lainnya kamalun fauqal kamal. Kesempurnaan di atas kesempurnaan, yaitu sempurna dan semakin sempurna. Itu apa maksudnya? Nama Allah Ta'ala secara persendirian itu sudah sempurna. Ketika diikutkan, digabungkan dengan nama Allah Ta'ala yang lainnya, maka itu adalah sempurna di atas kesempurnaan. Sempurna dan semakin sempurna. Ya, dengan contoh akan jelas misalu dzalika. Contoh yang demikian itu adalah Al-Azizul Hakim. Ya, Al-Azizul Hakim. Fa innallaha yajma'u bainahuma fil Qur'ani katsiran. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala mengumpulkan antara dua nama ini di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Fayakunu kullun minhuma, maka masing-masing dari dua nama itu Al-Aziz dan Al-Hakim sama-sama keduanya itu dalan alal kamalil khasi alladhi yakdadihi. Masing-masingnya itu menunjukkan kesempurnaan yang khusus yang ditunjukkan olehnya. Al-Aziz itu nama Allah Ta'ala yang sempurna. Al-Hakim itu juga sempurna. Kalau sendiri-sendiri itu sudah sempurna. Akan tetapi ya kita wa huwal 'izzatu fil 'aziz wal hukmu wal hikmatu fil hakim. Ya. Kesempurnaan itu adalah al-'izzah, yaitu sifatul 'izzah pada nama Al-Aziz. Ya, nama Allah Ta'ala Al-Aziz terdapat padanya sifat yang sempurna, yaitu apa? Al-Izzah. Wal-Hukum wal-Hikmah. Sifatul Hukum dan sifatul Hikmah. Ini ada pada nama Allah Ta'ala Al-Hakim. Ya. Al-Aziz memiliki sifat sempurna secara khusus, yaitu sifatul Izzah, dan Al-Hakim terdapat padanya sifatul Hikmah atau sifatul Hukum yang sempurna. Akan tetapi wal jama' bainahuma, dan mengumpulkan di antara keduanya, sekarang dikumpulkan Al-Azizul Hakim. Al-Aziz saja itu terkandung padanya sifatul Izzah yang sempurna. Al-Hakim terkandung padanya sifatul Hikmah secara sempurna. Kalau dikumpulkan Al-Azizul Hakim, yang ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran, wal jam'u bainahuma dalun ala kamalin akhar, dan mengumpulkan di antara keduanya itu menunjukkan kesempurnaan yang lainnya. Wawa annal anna izzatahu ta'ala makrunatun bil hikmah. Ya, kesempurnaan itu adalah bahwa izzahnya Allah, keperkasaannya Allah Ta'ala itu disertai dengan hikmah. Ya, tatkala digabungkan Al-Azizul Hakim itu adalah Al-Izzah, izzahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disertai dengan sifatul hikmah. Berarti ini apa? Sempurna dan semakin sempurna. Izzah saja sudah sempurna. Al-Hakim saja ini sudah sempurna. Tapi kalau digabungkan Al-Azizul Hakim, maka ini sempurna di atas kesempurnaan. Sempurna dan semakin sempurna. Fa'izzatuhu la taqdadhi zulman wajuran wasu'a fi'lin. Maka izzahnya Allah, perkasahnya Allah itu tidaklah mengharuskan adanya kezaliman, dan tidaklah mengharuskan adanya kejahatan dan jeleknya perbuatan. Kama qad yakunu min a'izzail makhluqin, sebagaimana sungguh telah terjadi yang demikian ini pada a'izzanya orang-orang, yaitu makhluk. Sebagaimana yang ini terjadi, yaitu a'izzahnya makhluk itu disertai dengan apa? Kezaliman, disertai dengan kejahatan, disertai dengan jeleknya kelakuan. Itu izzahnya makhluk. Yang demikian ini kadang-kadang ada pada orang-orang izzahnya di antara makhluk. Fa innal aziza, maka sesungguhnya al-aziz minhum, orang-orang yang perkasa di antara makhluk itu, qad takhuduhul izzatu bil ithmi. Kadang-kadang izzahnya dia itu membawa dia kepada perbuatan dosa. Fayadzlimu, sehingga dia mendzalimi, wa yajuru, dan berbuat kejahatan, wa yusi'u tasarruf, dan jelek perlakuannya, akhlaknya. Wa kadzalika hukmuhu ta'ala wa hikmatuhu. Demikian juga hukumnya Allah Ta'ala dan hikmahnya Allah Ta'ala. Makrunani bil izzil kamil, keduanya itu disertai, ya, hikmah dan hukum Allah Ta'ala keduanya itu disertai dengan al izzi, keperkasaan, al kamili, yang sempurna. Bi khilafi hukmil makhluk, berbeda dengan hukumnya makhluk, wa hikmatuhu, dan hikmahnya makhluk, fa innahuma ya'tarihi madzul adzullu. Maka sesungguhnya hikmah dan hukumnya makhluk itu disertai dengan, kadang-kadang disertai dengan kerendahan, disertai dengan kelemahan. Ya, ini perkataan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kita jelaskan. Ya, masyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Azizul Hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Perkasa. Al-Aziz itu artinya apa? Al-Quwwah. Wal-Ghalabah wal-Mana'ah. Allah Ta'ala itu Al-Aziz, yang Maha Kuat, yang dengan izzah Allah Ta'ala itu bisa menahan, menolak segala bahaya yang menimpa pada Allah. Ya, Allah Ta'ala bisa menahan apapun. Wal ghalabah, dan Allah itu dengan kekuatannya mengalahkan. Itu al-izzah itu terkandung padanya tiga ini, al-quwah, wal ghalabah, wal manah. Kuat, menahan, dan mengalahkan. Itu makna dari al-aziz atau sifatul izzah. Ketika digabungkan al-izzah dengan al-hikmah, maka ini sempurna di atas kesempurnaan. Yaitu apa? Izzahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disertai dengan hikmah, yakni meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya apa? Allah Ta'ala aziz, tapi tidak pernah mendzalimi. Karena meletakkan izzah pada tempatnya. Itu sifatul hikmah. Allah Ta'ala aziz, tapi tidak pernah berbuat yang jelek terhadap makhluknya. Karena menempatkan izzah ini pada tempatnya. Berbeda dengan izzahnya makhluk, para penguasa. Dia bisa sampai pada tampuk kekuasaannya karena apa? Karena menindas. Karena curang. Karena memiliki pendukung yang banyak. Sehingga dia bisa sampai pada tampuk kekuasaan. Sehingga perbuatannya itu kadang hikmah, kadang enggak. Itu makhluk. Ada kalanya makhluk dia memiliki hikmah, tapi dia tidak memiliki kekuatan, lemah. Dalam rangka untuk mengambil simpati orang lain, sehingga seorang berbuat hikmah supaya orang lain itu kagum terhadap dirinya. Berarti tidak memiliki apa? Tidak memiliki izzah. Ada yang punya izzah tapi tidak memiliki hikmah. Ada yang memiliki hikmah tidak memiliki izzah. Ada yang memiliki izzah kadang memiliki hikmah, kadang tidak. Hikmah pada sebagian keadaan dan zalim pada keadaan yang lainnya. Berbuat semaunya. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu aziz, memiliki sifatul izzah. Yang izzah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah memiliki sifatul hikmah, yaitu izzah pada tempatnya. Tidak disertai dengan kezaliman, tidak disertai dengan jeleknya perbuatan. Demikian juga sifat yang lainnya seperti al-ghaniyul hamid. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu fakir, butuh kepada Allah. Dan Allah Ta'ala dia adalah maha kaya dan maha terpuji. Maha kaya dan maha terpuji. Allah Ta'ala dipuji. Tapi Allah enggak butuh terhadap pujian tersebut. Karena kaya itu tidak butuh kepada siapapun. Tidak butuh kepada makhluk. Tapi Allah dipuji. Ini termasuk apa? Kesempurnaan di atas kesempurnaan. Allah Ta'ala maha kaya, tidak butuh terhadap apapun, akan tapi Allah Ta'ala itu dipuji. Menunjukkan apa? Allah Ta'ala dipuji, tapi Allah Ta'ala maha kaya, tidak butuh pujian. Karena Allah Ta'ala itu kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh pada siapapun. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakallah jami'an, pujian orang-orang yang memuji, syukurnya orang-orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, ini tidaklah menambah kayanya Allah. Allah enggak butuh syukurnya hamba, Allah enggak butuh pujiannya hamba. Akan tetapi hamba memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maslahatnya untuk apa? Yaitu untuk dirinya sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man syakara fa innama yashkuru li nafsi." Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur itu untuk dirinya sendiri. Ya, supaya apa? Ya, supaya tidak diazab oleh Allah. Allah enggak butuh syukurnya hamba. Tapi hamba itu bersyukur supaya dia terhindar dari azab. Supaya dia masuk ke dalam jannah. Hamba itu memuji, Allah tidak butuh pujian hamba. Kenapa memuji? Ya, supaya untuk menyelamatkan dirinya. Supaya mendapatkan rahmat Allah, yang dengan itu dia akan masuk ke dalam jannah. Ya, maslahat hamba memuji Allah, bersyukur kepada Allah, dan juga secara umum beribadah kepada Allah Ta'ala. Apa maslahatnya? Yaitu untuk dirinya sendiri, bukan memberikan maslahat kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu apa? Ghaniyun. Maha kaya, enggak butuh terhadap sesuatu apapun. Demikian juga Al-Azizur Rahim. Allah Ta'ala maha perkasa dan maha menyayangi. Dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala menolong para anbiya, para nabi, dan orang-orang mukmin. Mereka itu berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan izzahnya. Allah Ta'ala menyayangi hamba-hambanya yang beriman, sehingga Allah Ta'ala menolong mereka menghadapi orang-orang kafir. Ya, dengan apa? Dengan izzahnya Allah, dengan perkasanya Allah, maha perkasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengalahkan orang-orang kafir dan menolong orang-orang mukmin dengan rahmatnya. Ya, di sini menunjukkan apa? Yaitu kesempurnaan di atas kesempurnaan. Baik, kita selesai dari kaidah yang pertama, kita masuk pada kaidah yang kedua. Dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asma'ullahi Ta'ala a'lamun wa awsafun. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nama dan sifat. Nama sekaligus sifat. Maksudnya apa? Maksudnya nama-nama Allah itu bukan hanya sebutan, akan tetapi juga terkandung di dalamnya sifat-sifat. Jelas ya? Seluruh nama Asmaul Husna yang 99 itu terdapat di dalamnya sifat-sifat. Tidak sebaliknya. Tidak. Kalau nama-nama pasti terdapat padanya sifat, tapi tidak sebaliknya, yaitu apa? Yaitu sifat-sifat. Sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Apakah ada terkandung padanya nama? Tidak selalu demikian. Ya. Misalnya sifatun nuzul. Allah Ta'ala yanzilu ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Itu sifat. Ya. Apakah Allah Ta'ala dipanggil ya nazil? Tidak. Tidak ditetapkan padanya nama. Ya. Atau sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala al-ghadab. Sifatul ghadab. Allah Ta'ala marah. Apakah Allah Ta'ala dipanggil dengan nama wahai Rabb, wahai yang marah gitu? Tidak. Sifatul sukhut, Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci. Apakah Allah dipanggil ya sakhit, yang membenci? Tidak. Ya, tidak selalu. Ya. Kalau nama pasti terkandung padanya sifat, tapi kalau sifat tidak. Hanya sifat saja, tidak terkandung padanya nama. A'lamun bi'tibari dalalatiha 'ala dzat wa awsafun bi'tibari madallat alaihi minal ma'ani. Nama Allah Subhanahu wa taala itu A'lam wal Awsaf. A'lam. A'lam itu jamak dari alamun, alamun jamaknya a'lamun. Artinya nama. A'lamun. Nama-nama. Bi'tibari ditinjau dalalatiha penunjukan nama-nama tersebut ala zat, terhadap zat. Ya. Yani nama itu digunakan untuk menyebut zat Allah. Allah Ta'ala, zat Allah itu disebut dengan nama-nama. Untuk menyebut zat, kita panggil Ya Allah, Allah itu nama. Ya Rahman, maksudnya apa? Kita memanggil zatnya Allah. Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Badi'u. Ya, menyebut apa? Zat Allah dengan sebutan nama-nama tersebut. Ya. Wa awsafun, dan sifat-sifat, nama-nama Allah itu juga sifat-sifat, terkandung pada sifat-sifat, bi'tibari ditinjau ditinjau pada madallat alaihi minal ma'ani. Apa yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut berupa makna-makna. Ya. Yaitu makna-makna yang terkandung pada nama itu apa? Sifat. Makna-makna yang terkandung pada nama itu adalah sifat. Ya. Ya. Sehingga masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Ta'ala dipanggil Ya Hakim. Ya. Untuk menyebut zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama Al-Hakim ini tergantung padanya makna. Makna berupa apa? Sifat. Yaitu apa? Sifatul hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dipanggil Ya Qadir. Ya. Siapa yang dipanggil Al-Qadir itu? Allah. Yaitu zat Allah Ta'ala dipanggil dengan sebutan Ya Qadir. Ya Qadir di sini terkandung di dalamnya makna. Yaitu apa makna Al-Qadir itu? Yaitu terkandung padanya sifat Al-Qudrah. Sifat Al-Qudrah itu merupakan makna yang ada pada nama Allah Ta'ala Al-Qadir. Allah Ta'ala disebut Ya Sami'. Siapa yang disebut Ya Sami'? Yaitu zat Allah kita panggil Ya Sami'. Sami' terkandung di dalamnya makna. Yaitu apa? Sifat As-Sam', sifat pendengaran. Ya Basir, Ya Alim. Allah Ta'ala disebut Ya Alim. Zat Allah disebut Ya Alim. Terkandung padanya makna apa? Sifatul ilm. Ya, sifat itu merupakan makna yang ada pada nama. Adapun nama itu sebutan untuk zat. Jelas ya? Ya, fadhal adzan dulu. Kita lanjutkan. Nama-nama Allah Ta'ala Asma'ul Husna itu adalah A'lam wa Awsaf. Sebutan sekaligus sifat-sifat. Yaitu sifat itu terkandung pada apa? Makna dari nama. Dan nama itu menunjukkan sesuatu yaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Nama menunjukkan zat Allah. Adapun sifat itu merupakan makna yang terkandung pada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk hanya nama saja. A'lam, sebutan saja, sebutan terhadap zat, akan tetapi tidak disertai dengan makna yaitu berupa sifat yang sempurna. Hanya sebutan, misalnya ada orang bernama Khalid, Ya Khalid, itu hanya nama saja. Sebutan saja. Ya. Tidak disertai dengan sifat yang sempurna. Ya Khalid, apa artinya Khalid? Orang yang kekal. Apakah dia kekal di dunia ini? Tidak, tidak kekal. Sebutan saja tanpa adanya makna, yaitu sifat. Atau seseorang di sebut Saleh, Ya Saleh, Ya, soleh hanya sebutan saja. Adapun makna yang terkandung pada nama tersebut bisa jadi tidak ada, kalaupun ada itu pun terbatas kesolehannya. Apakah seseorang mampu untuk soleh seterusnya? Kan tidak, yang mesti dia melakukan perbuatan dosa, tidak luput dari perbuatan salah. Dan ada yang namanya soleh, akan tetapi dia zalim, akan tetapi dia pelaku maksiat fasik. Hanya sebutan saja tanpa adanya makna, yaitu berupa sifat yang sempurna. Ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kecuali Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad. Muhammad artinya orang yang dipuji. Ya, memang benar-benar Rasulullah adalah orang yang dipuji. Ya, memiliki sifat sifatun hamidah, sifat yang terpuji, sehingga beliau disebut Muhammad dan memang benar-benar sifatnya terpuji. Dan beliau adalah Ahmad. Beliau juga memiliki nama yang lainnya, yaitu Ahmad. Ahmad itu artinya yang paling terpuji. Ya, kalau selain Rasulullah, Ahmad hanya nama saja, ya, tanpa adanya sifat. Rasulullah Ahmad, orang yang paling terpuji, dan beliau adalah orang yang memang paling terpuji. Karena beliau adalah manusia terbaik atau makhluk yang terbaik. Bahkan pada yaumul kiamah, beliau adalah orang yang paling dipuji pada hari kiamat, pada hari kebangkitan. Karena apa? Karena tidak ada yang mampu untuk memberikan syafaatul uzma kecuali Rasulullah. Para nabi tidak mampu menyerahkan kepada yang lainnya, menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Rasulullah yang mampu untuk memberikan syafaat pada saat itu. Syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu apa? Syafaat untuk disegerakan al-qadha. Untuk disegerakan keputusan. Manusia menunggu di mauqif, di mahsyar, yang satu harinya adalah 50 ribu tahun. Begitu lama, ya tidak datang keputusannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan syafaat Rasulullah, sehingga Allah taala datang dan memutuskan perkara hamba, ditegakkan al-hisab wal mizan wal ard was-sirat wal jannah wan nar. Ya, dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dengan syafaatul uzma, manusia terus menunggu. Tidak segera ada keputusan. Dan beliau disebut juga Al-Mahi. Rasulullah Al-Mahi. Al-Mahi artinya yang menghapus. Ya. Dan sifat pada nama ini memang benar-benar ada, yaitu apa? Rasulullah menghapuskan kekafiran. Ya, dengan diutusnya Rasulullah, Rasulullah menghapuskan kekafiran. Sehingga beliau disebut Al-Mahi. Kalau Rasulullah, nama Rasulullah itu A'lam wa Awsaf. Sebutan sekaligus sifat-sifat. Kalau selain Rasulullah, A'lam saja, nama saja. Ya, tanpa adanya sifat-sifat. Kemudian ya, wa hiya bil i'tibaril awal mutaradifatun lidalalatiha ala musamman wahidin wa huwa Allahu azza wa jal. Wa hiya yaitu asmaullah, nama-nama Allah taala, ditinjau dari sisi yang pertama. Nama-nama Allah sisi pertama apa? A'lam. Nama-nama Allah adalah sebutan-sebutan. Ya, sebutan-sebutan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Qadir, Al-Hakim dan sebagainya. Itu sebutan-sebutan. Ya. Nama-nama Allah Ta'ala ditinjau dari sisi yang pertama adalah mutaradifah. Mutaradifah yaitu sinonim, yaitu kata-kata, banyak kata-kata, memiliki kata lain, kata lain, kata lain. Allah Ta'ala memiliki nama lain, nama lain, nama lain yang banyak. Ya, tapi mutaradifah menunjukkan kepada yang satu. Artinya siapa ya? Semuanya ya artinya ya Allah. Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Jawad, dan sebagainya dari nama-nama. Itu menunjukkan apa? Yaitu yang satu, yaitu Allah SWT. Maka dikatakan mutaradifah, semuanya itu sinonim. Ya, kata lain tapi menunjukkan yang satu. Lidalalatiha, dikarenakan nama-nama tersebut yang banyak menunjukkan ala musamman wahidin terhadap penamaan yang satu yaitu Allah Azza wa Jal. Ya. Wabil i'tibari tsani, dan ditinjau dari yang sisi yang kedua yaitu awsaf adalah mutabayinah, adalah berbeda-beda. Ya. Berbeda-beda. Berbeda-bedanya bagaimana? Lidalalati kulli wahidin minhuma ala ma'nan khasin. Ala ma'nahu al-khasi. Ya. Berbeda-beda. Karena dikarenakan penunjukan masing-masing darinya, minhuma minha ya, masing-masing dari sifat-sifat itu terhadap makna yang khusus. Fil hayyi al-alimi al-qadiri as-sami'i al-basiri ar-rahimi ar-rahmani al-azizi al-hakimi kulluha asma'un li musamman wahid wa wallah azza wa jal. Seluruhnya adalah nama-nama untuk satu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin makna al-hayyu ghairu makna al-alim. Akan tapi al-hayyu itu maknanya bukan, tidak sama dengan makna al-alim. Wa makna al-alim ghairu musamma ghairu makna al-qadir, dan alim itu bukanlah sama dengan makna al-qadir. Wa hakadha, dan demikianlah seterusnya. Maksudnya apa? Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala kalau ditinjau dari sisi sebutan, nama-nama yang banyak itu mutaradif saja, sinonim saja. Yaitu menunjukkan zat yang satu yaitu Allah Azza wa Jal. Tapi kalau ditinjau dari sisi yang kedua yaitu sifat-sifat yang terkandung pada nama, maka sifat-sifat itu menunjukkan, maka sifat-sifat itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena masing-masing dari sifat itu menunjukkan makna tersendiri. Ya. Jelas ya? Kalau nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Al-Aziz, Al-Hakim dan sebagainya, itu menunjukkan siapa? Ya Allah. Allah disebut Ar-Rahman, Allah disebut Al-Aziz, Allah disebut Al-Hakim, Allah disebut Na'am Al-Hayyu dan sebagainya. Akan tetapi makna yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut, apakah sama? Tidak. Ya, tidak. Karena apa? Karena Al-Qadir itu menunjukkan makna tersendiri, yaitu sifatul kudrah. As-Sami' menunjukkan makna tersendiri, yaitu sifatul sama. Apakah sama antara sifatul kudrah dengan sifatul sama? Sama? Tidak sama. Padahal Al-Qadir, As-Sami' itu siapa? Ya Allah. Akan tetapi makna yang ditunjukkan apakah sama? Berbeda. Kalau untuk sebutan, ya sama. Itu semuanya adalah untuk sebutan Allah Ta'ala. Akan tetapi makna-makna yang ditunjukkan apakah sama? Tidak sama. Berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Allah itu Al-Basir. Allah Ta'ala itu Ar-Rahman. Allah Ta'ala itu Al-Aziz. Allah Ta'ala Al-Hakim. Ya, ini digunakan untuk sebutan yang satu yaitu Allah Azza wa Jal, untuk Allah Ta'ala saja. Akan tetapi apakah maknanya sama antara Ar-Rahman dengan Al-Aziz? Tidak sama. Karena Ar-Rahman menunjukkan makna tersendiri yaitu sifat Ar-Rahmah, Al-Aziz itu menunjukkan sifat tersendiri, yaitu sifatul izzah. Ya, dan Al-Aziz menunjukkan sifatul izzah tidak sama dengan makna Al-Hakim menunjukkan sifatul hikmah. Jelas ya? Jadi nama-nama Allah Ta'ala itu adalah sifat-sifat. Nama-nama Allah Ta'ala itu tergantung pada sifat-sifat yang berbeda-beda, akan tetapi digunakan untuk menyebut zat yang satu, yaitu Allah. Allah disebut dengan nama-namanya Asma'ul Husna. Ya, Asma'ul Husna itu menunjukkan siapa? Yaitu Allah Ta'ala yang satu. Akan tetapi masing-masing dari Asma'ul Husna, masing-masing dari nama-nama tersebut memiliki makna sendiri-sendiri, karena masing-masing nama itu memiliki makna sifat yang terkhusus, yang khusus, yang berbeda dengan yang lainnya. Jelas ya? Dari sisi nama semuanya menunjukkan yang sama, yaitu Allah, akan tetapi dari sisi sifat itu berbeda-beda karena masing-masing itu memiliki makna tersendiri. Ya, jelas ini kaidah yang kedua. Ada iskal dari apa yang kita sampaikan? Ada yang belum dipahami barangkali? Betul. Iya, betul. Iya. Ya, bukan dari sini ya, akan tetapi kalau ditanya mana yang lebih banyak, nama atau sifat? Yang banyak adalah sifat. Yang banyak adalah sifat. Ini pembahasan lain. Karena apa? Karena sifat itu ditetapkan dari nama. Asmaul Husna semuanya itu terkandung di dalamnya sifat-sifat yang sempurna. Dan juga ditetapkan dari selain asma. Ya, sifat-sifat Allah ada yang ditetapkan tersendiri. Ya, akan tetapi tidak terkandung padanya nama. Berarti sifat itu lebih banyak daripada nama. Sifatun nuzul, apakah Allah diberi nama nazil? Kan enggak. Sifatul ghadab, Allah tidak disebut al-ghadib. Sifatul ridha, Allah Ta'ala tidak disebut radhi. Ya, berarti karena penetapan sifat itu lebih luas ya daripada nama, berarti sifat itu lebih banyak daripada nama. Karena setiap nama terkandung padanya sifat, akan tetapi tidak semua sifat-sifat terkandung padanya nama. Ya, jelas ya? Ya. Iya. Iya. Ya, barakallahu fikum. Jadi itu dirinci, kalau memakai alif lam maka harus didahului oleh abdun. Ya, didahului oleh abdun. Tapi kalau tanpa alif lam maka boleh tanpa abdun. Ya. Misalnya hakim, ada orang namanya hakim. Ya hakim gitu aja, jangan al-hakim. Kalau al-hakim enggak boleh, itu khusus untuk Allah Ta'ala. Karena alif lam di situ ma'rifat, menunjukkan tertentu. Al-Hakim. Kalau manusia, Hakim gitu aja. Kalau ingin menggunakan alif lam, maka disertai dengan Abdun, Abdul Hakim. Hakam. Ya, tanpa alif lam, boleh. Ya. Tapi kalau ada alif lam, Abdul Hakam. Ya. Jelas ya? Qadir. Tanpa alif lam. Tapi kalau pakai alif lam, Abdul Qadir. Allah alam misal, gitu lah. Cukup ya. Subhanakallah hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.